basah hatiku. Sejak kau jauh dan jauh dariku, hidup ini tiada berarti tanpa dirimu kasih. Rasa sayangku pada dirimu terlalu dan sungguh telah cintaku padamu, tak sanggup aku berpisah denganmu. Andaikan saja engkau kembali, kembali lagi dalam pelukanku. Apapun sayang yang engkau mau, kan ku berikan asalkan aku mampu. Hidup ini tiada berarti tanpa dirimu kasih. Sayangku pada dirimu terlalu dan sungguh terlalu. Begitu dalam cintaku padamu, tak sanggup aku berpisah denganmu. Dengan